بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam hari yang baru dan tentunya di waktu yang insyaallah lebih bermanfaat dibanding hari-hari sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita sikap istiqamah untuk beribadah sampai kembali kepada Allah. Hari ini kita coba akan teruskan lagi apa yang teman-teman sampaikan di komen YouTube khususnya. Ya, kita coba amati dan kita coba bertukar pikiran, mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk kita bisa bagi di kesempatan kali ini. Ya, dari tiga hal yang teman-teman sampaikan, baik di web ataupun tulisan yang sempat disampaikan di Ta'lim dengan di laman YouTube kita, coba kita teruskan dulu untuk yang di YouTube. Dan selanjutnya kita akan coba ya, kembalikan lagi kepada tulisan-tulisan yang teman-teman sampaikan dalam Ta'lim atau juga nanti yang di web, coba kita cek untuk kita jawab satu persatu insyaAllah. Baik. Ada pertanyaan dari Akhuna Muhammad Riza. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menunaikan sholat syuruq di rumah setelah sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Allah yabarik fiik. Baik, kita lihat dulu dalilnya. Nah, setelah menemukan dalil itu, baru kemudian kita komentari dan kita bisa simpulkan bagaimana penunaian sholat syuruq yang dimaksudkan. Baik, tentang syuruq ini kita bisa temukan misal di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 586 dan status hadisnya insyaallah sahih. Baik, disampaikan dari sahabat Anas bin Malik, ini yang paling populer, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla al-ghadata fi jama'atin, dalam riwayat lain fi masjid, ya, thumma qa'ada yadhkurullah, barang siapa yang menunaikan salat subuh di masjid, di riwayat lain secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu asy-syamsi, ya, sampai dengan matahari kemudian terbit, di riwayat lain ila subhatid duha, di awal waktu duha, kemudian thumma yusalli rak'atain, kemudian dia menunaikan salat dua rakaat, fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan disampaikan dari Rasulullah SAW, tamatun, tamatun, tamatun. Itu sempurna, sempurna, sempurna. Demikian diantara bunyi hadis yang populer kita dapatkan. Bahwa pertama, syarat untuk bisa menunaikan sholat ini disebut dengan syuruq. Ya, kita definisikan dulu, sholat syuruq itu adalah sholat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruq. Ya, sekitar satu tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi satu tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya, sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Ya, 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus. Jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur, bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar 1 jam setengah lah amannya, 1 jam setengah itu dari subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya 4.33 untuk waktu Bekasi, ya kita ambil mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6 lewat 3. Nah, itu waktu yang paling mungkin bisa sesuai dengan waktu syuruq untuk kondisi saat ini. Tentunya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan waktu. Jadi kita simpulkan syuruq adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Disebut dengan syuruq atau isyraq, ya, bisa disebut juga dengan isyraq. Syuruq itu posisinya, isyraq itu naik mataharinya setelah terbit, bergeser, bergeser, bergeser sampai bayangan satu tombak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunaikan salat syuruq itu? Dalam hadis disebutkan, ya, man shallal ghadata fi masjid au fil jamaah. Siapa yang menunaikan salat subuh di masjid? Jadi yang pertama ditekankan itu di masjid. Salatnya mesti di masjid. Ya, ini bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa salatnya harus di masjid. Ini bagian pertama. Yang kedua ada redaksi fi jama'atin, dalam berjamaah. Ya, ada juga yang memberikan kemudian kelonggaran jika secara syar'i dia tidak bisa kemudian ke masjid karena udzur syar'i, ya, hal yang diperkenankan, dibolehkan oleh syariat. Misal perempuan yang sama sekali enggak bisa ke masjid karena ada tiga kondisi yang dibenarkan secara syar'i. Kewajiban yang berlaku di rumah, ya, harus memberikan ASI kepada anak, merawat misalnya jadi kewajiban utamanya. Yang kedua, kurang aman dari fitnah di jalan. Yang ketiga adalah tidak adanya tempat khusus untuk perempuan di masjid. Dan dia misalnya salatnya hanya di rumah pada saat itu, maka dia boleh tunaikan, tapi syarat pertamanya berjamaah. Ya, tunaikan dengan jamaah. Nah, jadi berjamaah di rumah, jangan sendirian. Misalnya ada taruhlah dengan anak perempuannya atau misalnya dengan asisten rumah tangga, Anda sholat berjamaah, ya, yang laki-laki ke masjid, maka tunaikan di masjid. Nah, setelah selesai menunaikan sholat ini, kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, nggak langsung pulang, duduk di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk. Nah, jadi dalam duduk ini selesai sholat, Anda duduk di area masjid, yang penting masuk area masjidnya. Ya, dan tidak terlampau menyulitkan juga. Jadi mohon izin kalau mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat, boleh dikatakan juga mungkin kurang sepakat dengan yang spesifik mengatakan tempat duduknya harus di situ aja, nggak boleh bergeser ke tempat lain. Jadi kalau Anda di sub pojok kanan misalnya, di situ nggak boleh geser kiri, nggak boleh geser tengah, itu sesuatu yang menyulitkan menurut kami. Ya, kita menghargai pendapat teman yang lain dan tidak perlu juga kemudian saling menyalahkan, tapi saya pribadi barangkali akan lebih menguatkan yang sifatnya fleksibel selama berada di area masjid. Ya, tidak ada masalah kalau harus geser ke kiri atau misalnya ke tengah, ya, atau misalnya ke area masjid di pojok, sepanjang masih masuk dalam area masjid. Karena agama itu meringankan, tidak menyulitkan. Dan tidak ada spesifik juga nas dari Nabi mengatakan tidak boleh pindah-pindah, tidak. Yang ada adalah isyarat bahwa selama itu di area masjid dan berzikir kepada Allah. Ya, kan zikir itu banyak. Ya, bisa berarti Al-Quran, baca Quran itu zikir. Ya, teman-teman misalnya bisa buka Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi bacaan kalau kita lagi baca Quran itu sedang berzikir. Ya, dan kami yang jamin menjaganya kata Allah. Ya. Murojaah, teman-teman menghafal Quran. Murojaah, ya, menghafal, mengulang, atau bahkan menghafal itu zikir. Bahkan 4 kali disebutkan ya, sebagai penanda bahwa 4 kali lebih unggul dibandingkan sekedar baca. Dari Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Ya walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat menggunakan zikir. Di saat orang mengingat Al-Quran, baik itu mengulang atau menghafal, itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga misal berdoa, itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Misal di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205, ya, ayat yang kedua terakhir, isi paling kiri agak sedikit ke bawah. Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan kau berdoa kepada Allah, minta. Ya, minta dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hati, mohon dengan sangat. Nah, itu berdoa disebut dengan zikir, wadhkur rabbaka. Atau menyebut nama Allah, ya, berzikir, ya. Sal al-asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Itu Anda sedang berzikir. Ya, dalilnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Misalnya ayat yang 152, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya, fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah, sebut saya, sebut saya, sebut saya. Maka saya pun akan menyebutku. Ya, bagaimana cara menyebut Allah? Ini tafsirkan lagi nanti di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ya, qulid Allah awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, sebut nama Allah, ta'ar-rahman. Atau kapanpun kamu ingin memanggilnya, Allah punya nama-nama terbaik. Itu berzikir. Ya, atau juga nanti ada amalan lain misalnya termasuk salat juga zikir. Ya, salat juga zikir, ya, salat-salat sunnah itu masuk zikir. Ya, misal ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, Allah menyebut salat dengan zikir. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, enggak ada tuhan selain saya, sembah saya. Caranya tunaikan salat sebagai zikir kata Allah kepada saya, kepada Allah. Ya. Bahkan sebuah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah itu zikir. Ya, ikut ta'lim misalnya, ada ta'lim, ada pengajian, pada subuh kita ikut itu zikir namanya. Ya, dari mana dalilnya Ustaz? Banyak. Bisa kita lihat di Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 103. Ya fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mau sambil berdiri, duduk atau sambil berbaring, zikir itu umum. Ya, bisa mengucapkan kalimat tauhid misalnya la ilaha illallah, kalimat istighfar astaghfirullah astaghfirullah di hadis Muslim nomor hadis 571, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam minkas salam wa raqiyad al jalali wal ikram. Atau dipahami yang di ayat Ali Imran itu, ya, yang di ayat 190 sampai 191. Ya, Allah menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita ikut ta'lim itu bagian dari zikir. Nah, sekarang masa Anda misalnya tiba-tiba orang mau ta'lim, ustaznya mau maju disesuaikan, enggak bisa. Saya lagi nunggu nih mau suruk. Ya, bagaimana bisa ta'lim berjalan dengan baik? Atau ada orang mau beresin tiba-tiba Anda enggak mau pindah dengan alasan menunggu suruk, itu kan menyulitkan. Ya, jadi silakan setelah sholat subuh, Anda duduk sesuai dengan kenyamanannya, termasuk di area masjid. Jangan keluar dari area masjid. Kemudian di situ, Anda berzikir kepada Allah, pilih. Maukah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau mungkin ikut ta'lim di waktu subuh, ahad, sabtu, tuh enak banget tuh. Bonusnya banyak, udah ikut ta'lim pahala banyak, terus sholat. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat dua rakaat. Dua rakaat, sholatnya seperti sholat-sholat lain, dua rakaat, normal, niat dalam hati. Ya kemudian setelah itu bertakbir seperti biasa, ya iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah. Ya silahkan dibaca yang paling meringankan. Boleh baca Al-Duha, setelahnya Alam Nasroh, atau misalnya Al-Kafirun, setelahnya Kulwallah, silahkan yang paling ringan. Ya setelah itu, salam, anda berdoa kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan, minta keikhlasan, minta Allah berikan pahala, ya minta kebaikan-kebaikan. Nah setelah itu insyaAllah, seperti keikhlasan kita lakukan, dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan dari lisan Nabi SAW. Ya, kana alaihi ka ajri hajjin wa umrah. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna, sempurna. Nah, jadi, yang dapat pahala, pahalanya, bukan hajinya. Jadi jangan diartikan, oh saya sudah sholat suruk, saya sudah haji nih. Bukan. Anda baru sholat, dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi hajinya kalau belum ditunaikan, ya belum. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan spesifik nanti dengan sisi lainnya. Karena itu, karena pahalanya besar, kayak ibadahnya pun ada tantangan. Ya, kalau pahalanya mungkin nggak terlampau besar, ya Anda bisa kerjakan dimanapun. Ya, tapi kalau pahalanya tinggi, senilai haji kan nggak mudah. Ya, perlu mengumpulkan uang dulu, tenaga dulu, berangkatnya juga butuh kesehatan, maka Anda pun harus ada pengorbanan. Apa diantaranya? Ya, sholatnya nggak bisa dari masjid, kemudian misalnya tunaikan di rumah, harus di masjid, tunggu dulu. Ya, investasi dulu dengan waktunya, tenaganya, tambah ibadah lagi. Itu pahalanya kan banyak mengumpulkan ibadah. Ya, karena itu ketika Anda ada di masjid, maka sholatnya pun ditunaikan di masjid. Ya, dalam keadaan di rumah, kalau memang bisa ke masjid tapi memilih di rumah, maka tidak berlaku syuruknya. Kecuali tadi, dalam kondisi nggak bisa ke masjid karena udzur syar'i. Anda dinas, tiba-tiba ke gunung, atau di area sekitaran pantai, atau misalnya sedang ada yang, eksplorasi minyak, ya, kelepas pantai, misalnya nggak menemukan masjid di situ, ya itu berjamaah. Itu yang dimaksudkan, ada redaksi hadis yang lain mengatakan, fi jama'atin, selama berjamaah karena udzur syar'i tidak ke masjid. Saya kira itu untuk saudara kita, semoga Allah berikan kemuliaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga membimbing kita untuk istiqamah di dalamnya. Terima kasih Mas Muhammad Riza. Wallahu ta'ala alam bisawabnya. Allah yang maha tahu mana yang paling benar. Kalau ada pendapat ustaz yang melengkapi, kita ambil. Nah, tapi juga saya ingin ingatkan bahwa kalau ada kesempatannya, ambil. Kadang-kadang ada yang lupa. Ya misalnya ikut ta'lim dari Sabtu, Ahad. Begitu selesai pas syuruk, pulang sayang. Tadi ngobrol-ngobrol. Ya. Ngobrol memang nggak dosa, nggak dilarang, cuman pahalanya ya sayang aja nggak dapet. Ya, zaman Nabi pernah ada demikian. Jadi ada seorang tabiin pernah bertanya kepada sahabat Jabir. Ya, pertanyaannya sangat menarik. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 670. Ya, ditanya apakah Anda pernah menemani Nabi SAW? Ya, maksudnya menyaksikan sholatnya Nabi, spesifik lagi tentang sholat syuruknya Nabi. Ya, kata beliau, saya sering menemani Nabi SAW. Ya, artinya mengikuti Nabi lah ya, beraktivitas terutama sholatnya. Dan beliau melihat bahwa kebiasaan Nabi itu pada subuh itu enggak pernah keluar dari tempat beliau sholatnya. Ya, artinya beliau di situ berzikir kepada Allah sampai tiba kemudian terbit matahari. Ketika terbit beliau sholat dua rakaat. Ketika meninggalkan tempat sholatnya itu, beliau menyaksikan beberapa kalangan sahabat sedang duduk tuh. Duduk, ngobrol tentang mengenang masa-masa mereka di jahiliyah. Kalau kita sedang canda gurau sampai mereka ada yang tertawa. Ya ada yang tertawa canda. Apa respon Nabi? Nabi senyum aja. Senyum itu indah sekali Nabi. Ya, enggak marah-marah misalnya atau apa, tidak. Nabi mencontohkan dengan praktek sehingga orang bisa melihat kenapa Nabi duduk terus setelah itu sholat. Terus orang nanya, ada pahala besar loh gitu. Ya Nabi, kan kita tidak harus mesti nyalahkan orang atau kita harus mesti misalnya mohon maaf bersikap kasar pada orang. Kalian ini apa begini? Tidak. Berikan akhlak yang baik, contohkan. Mungkin kita salami, Masya Allah, apa kabar, Assalamualaikum. Kayaknya ramai nih ngobrolnya. Iya, baik, saya pamit dulu ya. Kalau nanti sempat, jangan lupa ya, syuruk pahalanya banyak gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu, lebih istimewa. Saya kira itu, semoga Allah muliakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.